Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Karena bikin azzaqumullah, telah kita baca beberapa poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah sebagai solusi perselisihan dan ikhtilaf yang terjadi di kalangan ahli sunnah masa kini. Poin pertama yang beliau sebutkan ialah tahkimul kitabi wa sunnah, berhukum kepada Alkitab wa sunnah. Dan yang kedua ialah su'alu ahlil ilm, bertanya kepada para ulama ahli sunnah. Dan beliau mengingatkan adanya sebagian tulabul ilm yang merasa puas dengan ilmu yang dia miliki, merasa ridha dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dia mendebat siapapun yang menyelisihi dia dengan ilmu yang dia miliki. Tidak ada ketundukan kepada nasihat-nasihat, wajangan-wajangan, arahan-arahan para ulama ketika bertanya kepada mereka. Tindakan sebagian thullabul ilm yang seperti itu dinyatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah sebab terjadinya perpecahan dan ikhtilaf di kalangan ahli sunnah. Jadi khawatirkan orang seperti itu akan menyimpang setelah dia mendapatkan hidayah sebelumnya. Dengan beliau membawakan hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, "Ma dhalla qaumun ba'dahu jakanu 'alaihi illa utul jadal." Sekarang kita masuk pada poin berikutnya dari solusi-solusi yang disebutkan Syekh rahimahullah untuk menyelesaikan ikhtilaf yang terjadi di kalangan sunnah. قال الإمام الوادعي رحمه الله: ومنها الإقبال على طلب العلم. يعني ترى solusinya ialah fokus dan sibuk untuk talabul ilmi, mempelajari, mengkaji ilmu. Ilmu yang dimaksud ialah ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah yang memahami salaf ummah. Sibukkan waktumu dengan ilmu, fokus talabul ilmi. Kata beliau, fa idza nadharta ila qusurik, kalau kamu melihat pada kekurangan kamu dalam ilmu ini, bal ila annaka lasta bi syai'in, bahkan kalau kamu memandang bahwasanya kamu itu tidak ada apa-apanya, ila janibil ulama'il mutaqaddimin, bila dibandingkan dengan para ulama terdahulu, kal Hafidz Ibnu Katsir, seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah wa man taqaddamahu min al-kuffar, dan para ulama yang sebelum beliau dari kalangan para kuffar al-mubarrizin yang menonjol fi fununin syatta, dalam berbagai bidang ilmu agama. Idza nadharta ila haula'i huffaz, kalau kamu melihat para hafid-hafid tadi, syaghalta bi nafsik, maka kamu akan sibuk mengurus diri kamu sendiri, anil intiqadi 'ala al-akharin, lupa untuk mengkritik pihak yang lain. Nama Ini juga solusi. Terutama di zaman sekarang ini barakallahu fikum mohon sudah. Dan sesungguhnya al-iqbal ala talabil ilmi ini adalah ciri khasnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat mencintai ilmu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang punya semangat tinggi mengkaji ilmu, menelaah ilmu, menyibukkan dirinya dengan ilmu-ilmu, sibuk dengan belajar dan mengajar. Nah, Evan, kalau masing-masing kita tersibukkan dengan ilmu syar'i, sibuk belajar ilmu syar'i, sibuk mengajarkan ilmu syar'i, tidak punya waktu untuk berkhilaf, tidak punya waktu untuk berselisih, tidak punya waktu untuk bersengketa dengan orang-orang lain. Barakallahu. Maknanya, Evan, kita azzaqumullah, kalau ada ikhtilaf yang meruncing, ikhtilaf yang panjang, itu pelaku-pelakunya biasanya adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Pelakunya adalah orang-orang yang memang tidak punya kesibukan. Baru sehari-hari yang dia pikirkan itu ialah khilaf, khilaf, khilaf, khilaf. Tiap hari yang dia pikirkan adalah masalah, masalah, masalah. Tiap hari yang dia pikir ialah mengkritik orang lain. Itu parah lagi kalau kemudian setiap hari yang dia pikir menghisbikan orang lain. Terus semangat dia ketika ada fitnah, semangat dia ketika ada ikhtilaf. Ketika ikhtilafnya padam, loyo dia, gak punya gairah gitu. Ketika muncul ikhtilaf, luar biasa dia, api-api, bersemangat. Berita sana, berita sini, isu sana, isu sini, SMS sana, SMS sini, sebarkan ini, sebarkan itu. Luar biasa. Haram. Itu orang-orang yang punya kesan. Allahul Musta'an. Ini nasihat terutama bagi para ikhwanina, para teman-teman kita Sunnah wal Jamaah. Barakallahu. Jangan disibukkan dengan ikhtilaf. Jangan disibukkan dengan fitnah, tapi sibukkan dengan ilmu syar'i. Beda ya ikhwan, sibuknya seorang talibul ilm, sibuknya seseorang ikhwan dengan fitnah, dengan sibuknya seseorang yang alim dengan fitnah. Kalau sibuknya mereka-mereka yang bisa dibahasakan arus bawah dengan fitnah, itu bikin ramai aja. Ramai semangat, oh begitu ya, menggelegar-menggelegar begitu, tanpa solusi. Tapi kalau orang yang alim yang tersibukkan dengan fitnah, dia memikirkan fitnah yang ada, ikhtilaf yang ada, upaya untuk menyelesaikannya, upaya untuk memberikan solusi-solusi padanya. Bahasa kasarnya, serahkan semua ikhtilaf yang ada ini, kalau pun terjadi, diserahkan kepada ahlinya. Aqtil qausa bariha, itu bahasanya mereka. Berikan panah itu kepada orang yang bisa memanahnya, bukan sekarang orang yang terjun padanya. Serahkan kepada para ulama, serahkan kepada para punggawa-punggawa dakwah. Nyalain sibuk belajar. Para ulama juga sibuk belajar. Para dai juga sibuk belajar. Tapi mereka lah orang yang lebih berhak untuk menangani ikhtilaf. Yang harus tolong rajin belajar. Jangan disibukkan dengan ikhtilaf. Jangan sekutu dengan gila wapak. Barakallahu fikum. Ini muhim. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha. Saya tidak membacakan tentang fadilah ilmu. Sebab saya masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana fadilah ilmu, belajar ilmu, majlis ilmu, yang punya ilmu ila akhirnya. Ma'ruf. Barakallahu fikum. وقال رحمه الله تعالى ومنها يقول بأنتار صلوسين إيالا النظر في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم mencermati اختلاف yang terjadi di kalangan para صحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من العلماء المبرزين dan yang setelah mereka dari kalangan para ulama-ulama yang menonjol keilmuannya. Beliau mengatakan idza nadharta ila ikhtilafihim, Kalau kamu menyaksikan, kalau kamu perhatikan ikhtilafnya para sahabat dan para ulama, hamalta mukhalifaka ala salamah, engkau pasti akan membawa orang-orang yang menyelisihi kamu dengan makna selamat. Walam tutalibhu bil khudu' li ra'yik, kamu tidak akan mungkin memaksa orang tadi untuk tunduk pada pendapatmu. Wa 'alimta adan qadau annaka fi mutalabatihi lil khudu' li ra'yik, bahwasanya engkau apabila menuntut dia tunduk pada pendapatmu, tad'uhu ila ta'dili fahmihi wa 'aqlihi, itu berarti engkau menyuruh dia untuk mentakwil, mengosongkan atau menguburkan atau membuang pemahaman nakalnya. Wa tad'uhu ila taqlidik, dan berarti engkau menyuruh dia untuk taklid kepadamu. Wa taqlidu fiddini haram, sementara taklid pada agama ini hukumnya haram. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah kamu mengikuti apa yang engkau punya ilmu padanya. Ila ghairi dhalika min al-adillah al-mabsuqa fi kitab Syaukani, al-qawlu bihi fi adillah al-ijtihad wa taqlid. Dan yang lain-lainnya dari dalil-dalil yang telah dipaparkan atau yang disebutkan dalam kitabnya Syaukani rahimahullah yang tersebut tadi. Intaha. Ini solusi yang keempat, melihat dan mencermati ikhtilafnya para sahabat. Assalamualaikum. Poin yang keempat ini, Bismillahirrahmanirrahim, mengajari kita untuk bersikap bijaksana dan dewasa dalam berikhtilaf. Ingat, ikhtilaf baina ahli sunnah dalam perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh tadi, tashih wa tadhih, perbedaan mensahihkan dan mendhaifkan, perbedaan ijtihad dalam perkara ahkam dan semisalnya. Kalau kamu memandang ikhtilafnya para sahabat, kamu bakal dewasa. Bakal dewasa dalam bersikap, bakal bijaksana dalam menentukan sikap. Barakallahu. Beliau mengatakan di sini, kalau kamu memandang ikhtilafnya para sahabat, bagaimana mereka berikhtilaf, maka orang-orang yang menyelisihi kamu, kamu bawa kepada kemungkinan selamat. Ihtimal salamah. Ihtimal selamat. Oh, mungkin dia punya argumentasi yang lain. Oh, mungkin dia punya dalil yang lain yang saya tidak tahu. Oh, mungkin dia punya keterangan yang lain yang saya tidak tahu. Oh, barangkali dia menelaah buku yang lain yang belum saya buka. Oh, mungkin. Dewasa. Akan memunculkan toleransi dalam poin-poin ikhtilaf yang dibawakan sebelumnya. Memunculkan toleransi, saling menghormati. Tidak akan terjadi yang namanya saling bertikai atau bersengketa atau bermusuhan atau berpecah. Tidak mana. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang memandang ikhtilafnya para sahabat tidak akan mendoktrin para pengikutnya untuk taklid kepada dia. Tidak apa-apa. Tapi sebaliknya, barakallahu fikum, akan mendoktrin para pengikutnya untuk ittiba'ud dalil, ikut dengan dalil. Mendoktrin para pengikutnya untuk tahkimul kitab wa sunnah, berhukum dengan alkitab wa sunnah. Karena dengan alkitab perlu dipahami, para sahabatul kiram tidak pernah ikhtilaf di dalam prinsip-prinsip dasar akidah. Walaupun mereka pernah ikhtilaf dalam perkara-perkara ijtihadiyah yang berkaitan dengan masalah akidah. Tapi kalau dasar-dasarnya, pokok-pokok akidahnya tidak ada ikhtilaf di kalangan mereka. Para sahabat juga tidak ada ikhtilaf terkait dengan perkara ubudiyah, perkara ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya bersepakat harus ada prinsip al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah semata dan mutaba'ah kepada Rasul, mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam beribadah. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat itu biasanya ikhtilaf di dalam mafhum hadis, pemahaman sebuah hadis yang membuat mereka berikhtilaf tentang hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya A, ada yang mengatakan hukumnya B. Umumnya dalam perkara-perkara ahkam syar'iyyah. Antum cermati para sahabat ya Pak. Kalau walaupun mereka berikhtilaf, tapi satu akidahnya. Mereka berikhtilaf satu ibadahnya, satu misinya, satu visinya, satu manhajnya. Mereka berikhtilaf, tetapi tidak terjadi persengketaan, permusuhan, perpecahan. Tidak sedikit pun kita mendengar di kalangan para sahabat ada sahabat grup Abu Bakar, sahabat grup Utsman. Ada benda ada? Tidak ada. Sedikit pun kita mendengar ketika mereka ikhtilaf ada grup Ibnu Abbas, ada grup Ibnu Mas'ud, ada grup Ibnu Umar. Tidak ada. Semuanya satu. Di atas akidah yang satu, manhaj yang satu, ubudiyah yang satu, semuanya satu. Satu prinsip tahkimul kitab wa sunnah. Maka ikhtilaf umumnya dalam perkara-perkara ijtihadiyah atau dalam perkara-perkara mafhum hadis dan semisalnya. Barakallahu. Naam ya Pak. Walaupun dalam sebagian ikhtilaf yang ada pada mereka sampai terjadi ketegangan. Jadi barakallahu, sampai ada sebagian mereka yang nantang mubahalah. Walaupun enggak terjadi mubahalahnya. Nantang supaya dia yakin, meyakinkan kaum muslimin pendapat ini yang salah sesuai dengan dalil. Itu takkid. Kalau demikian barangkali itu tidak terjadi di antara mereka yang namanya furqah, perpecahan. Tidak ada salah pun di antara para sahabat kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dikarenakan ikhtilaf di antara mereka lompat pagar. Tidak ada. Tidak ada yang kemudian jengkel sama sahabat fulan, gabung sama khawarij. Tidak ada. Gabung sama apa namanya perhariyah ketika itu. Jauh dengan Abdullah bin Sabah al-Yahudi Sabaiyah. Tidak ada. Tetap akidah wahidah, manhajul wahid, barang wahidun, ikhtilaf normal. Dewasa ya ikhwan. Mereka sangat dewasa. Menunjukkan mereka orang yang betul-betul dalam keilmuannya, dalam akalnya. Barang wahidun. Cermati itu. Perhatikan itu. Pelajari itu. Ambil ibrah dari mereka. Barang wahidun. Terapkan dalam ikhtilaf yang ada di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tentang apa anda berikhtilaf ayuhah ahlu sunnah? Ya ahlu sunnah, ikhtilaf tentang apa? Ikhtilaf masalah prinsip. Yakin? Yakin masalah prinsip. Dibahas tadi, kalau sudah ikhtilafnya terkait dengan masalah prinsip, maka haruslah kimul kita ahlu sunnah. Bertahkim, berhukum kepada kitab sunnah. Bertanya kepada para ulama sebagai referensi kita, rujukan kita. Ketika mereka mengatakan masalah ini yang benar adalah fulan. Halus. Mereka yang salah dalam perkara kualitas tersebut langsung bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, selesai. Rukun selesai. Harapun. Masalahnya ke Ustaz? Masalah apa? Ya masalah apa? Ustaz selalu merosekkan pendapat yang pertama. Yang lain merosekkan pendapat yang kedua. Bagus. Loh, kok bagus? Ada ikhtilaf Ustaz. Nah, makanya belajar dulu bagaimana para sahabat ikhtilaf. Sampai dasar ilminya, argumen anda, Alkitab, Wasunnah untuk mentarjih pendapat yang pertama. Bawakan pula bagaimana argumen anda Alkitab Sunnah dengan argumen untuk menguatkan pendapat yang kedua. Nah, Pak, itu para sahabat yang mulia demikian mereka berikhtilaf. Pegangi yang kamu amalkan, amalkan. Kemudian toleransi dengan pendapat yang kedua dikarenakan masalahnya masalah ahkam, perbedaan pemahaman tentang sebuah hadis, terkait dengan perbedaan pendapat tentang sahih dan dhaifnya sebuah hadis. Toleransi biasa. Sebagaimana para sahabat, toleransi biasa. Ikhtilaf, tapi ukhuwah terjaga. Ikhtilaf, akidah satu. Ikhtilaf, satu manhaj. Normal. Karena masalahnya masalah seperti yang dibawakan tadi. Paham ya? Alhamdulillah. Maka yang dicela orang hukum ialah ketika ikhtilaf dalam bab tersebut memunculkan yang namanya furqah, perpecahan di kalangan ahli sunnah, memunculkan yang namanya ta'asub, adanya sikap fanatisme di tengah-tengah ahli sunnah dalam satu atau dua perkara yang diikhtilafkan tadi. Wallahu musta'an. Ala kulli hal, cermati ikhtilafnya para sahabat, maka Anda akan semakin dewasa di dalam mensikapi fenomena ikhtilaf yang ada. Nah, dan yang terakhir, wa minha, di antara solusinya adalah an-nadharu ila ahwalil mujtama'il islami, mencermati kondisi masyarakat Islam. Wa ma tuhitu bihi min al-akhtar, dan mara bahaya yang meliputi masyarakat Islam. Al-akhtar, perkara-perkara yang khatir yang membahayakan. Wa jahli kathirin min ahlihi bihi, dan kejahilan mayoritas penduduk atau mayoritas ahlul Islam kaum muslimin tentang masalah itu. Beliau mengatakan fa innaka idza nadarta ila al mujtama'il islami, sesungguhnya engkau wahai ahlu sunnah apabila mencermati melihat masyarakat Islam, syaghalta an akhika alladhi yukhalifuka fi fahmik, akan melalaikan kamu dari teman kamu yang menyelisihi kamu dalam pemahaman kamu tadi. Wakadam tal aham mafal aham, engkau akan mendahulukan yang paling penting dan yang penting setelah itu. Jadi ini yang kita uraikan sebelumnya. Terlalu banyak yang harus digarap di tengah-tengah masyarakat. Kejahilan di mana-mana. Syubhat yang ada di tengah-tengah masyarakat di mana-mana. Syahwat di mana-mana meliputi masyarakat kita. Umat Islam di depan sana barakallahu fikum membutuhkan penanganan, membutuhkan yang namanya dakwah bil haq, membutuhkan dakwah sunnah untuk mengajari mereka ilmu yang benar, amal yang benar, ibadah yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar. Mereka membutuhkan dakwah sunnah, dakwah haq untuk membersihkan berbagai macam pemahaman-pemahaman menyimpang di benak-benak mereka, menguatkan iman dan hati mereka supaya jangan terjatuh dalam perkara syahwat. Terlalu banyak harusnya. Kalau antum perhatikan kondisi masyarakat yang seperti itu, engkau gak bakal sibuk ngurusi ikhtilaf, sibuk ngurusi aku kamin ahli sunnah, teman kamu dari ahli sunnah yang beda pendapat dengan kamu. Tidak terfikirkan yang satu itu gak genwis. Sekarang kita mikir yang depan. Barakallahu fikum. Dan itu banyak di kalangan masyarakat Islam di Indonesia Raya ini. Banyak yang belum tersentuh dakwah. Banyak yang belum tersentuh dakwah. Fokuskan perhatian untuk sana. Sing-singan dengan baju yang kuat, yang solid, satu batu untuk menyebarkan dakwah sunnah di tengah-tengah masyarakat. Itu lebih penting daripada semata-mata beda pendapat pemahaman antara kamu dengan teman kamu ahlu sunnah. Barakallahu al-aham fal-aham. Ayat Nabi sallallahu alaihi wa sallam indama arsala Mu'adzan ila Yaman. Sebab Nabi alaihi salatu wa sallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, qala lahu Rasul, berkata kepada Mu'adz, awwalu ma tad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kali pertama kamu dakwahkan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Muttafaqun alaihi hadits Ibnu Abbas. Itu yang kali pertama. Sampaikan tauhid kepada umat. Sampaikan akidah kepada umat. Ajari mereka dasar-dasar akidah dan iman. Ajari mereka bagaimana tauhid yang benar, bagaimana ubudiyah yang benar. Dakwah kepada mereka, ajari mereka. Itu lebih penting daripada ikhtilaf pemahaman antara kamu dengan teman kamu baina ahli sunnah. Allahul musta'an. Nama ya kan. Mayoritas ikhtilaf-ikhtilaf yang terjadi di antara ahli sunnah menghalangi proyek-proyek dakwah besar seperti ini. Yang mestinya waktu itu tercurahkan dengan lebih banyak untuk proyek-proyek seperti ini. Bahasa proyek? Boleh ya? Tidak apa ya? Hah? Proyek-proyek dakwah tengah-tengah masyarakat menyadarkan umat menjadi terbengkalai dikarenakan ada ikhtilafah. Itu urusan besar waktu itu. Maka tolong ya ahli sunnah, perhatikan kondisi masyarakatmu. Perhatikan kondisi masyarakatmu ya ahli sunnah. Tanggung jawab itu di pundak kalian. Seperti yang diterangkan sebelumnya sama Syekh rahimahullah, siapa yang mampu untuk melakukannya kalau bukan ahli sunnah? Siapa yang bisa mengcounter, membantah pemahaman-pemahaman sesat yang disebarkan di tengah-tengah umat kalau bukan ahli sunnah? Ba'dallah bitaufiqillah wa ilmi. Siapa? Sebagian muslimin yang mulai bersemangat, sadar, mulai berislam, butuh penanganan dan yang mampu menanganinya yakin dengan sebenar-benarnya di atas sunnah ahlu sunnah itu sendiri. Barakallahu fikum. Apa kamu ridha sebagaimana yang saya sebelumnya, apa kamu rela menyaksikan masyarakat kamu tadi itu digiring rame-rame oleh apa namanya, oleh dai-dai penyesal umat, digiring rame-rame oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sirke-sirke yang menyimpang, yang sesat di depan mata kamu. Dapatkan riba ya Allahumma musta'an. Maka inti daripada nasihatnya Syekh Ikhwan al-ibti'ad an asbabil furqati wal ikhtilaf, jauh, jauhkan sejauh-jauhnya semua sebab yang menimbulkan perpecahan dan ikhtilaf di kalangan ahlu sunnah. Proyek masih banyak, proyek itu masih besar, banyak yang harus ditangani, yang harus diurus. Banyak. Ke depan jangan jahat tempat di ahli sunnah. Wallahul musta'an. Yang dibahas kemarin, yang tidak mau mundur ke belakang, menyingkir, minggir. Biarkan orang-orang yang siap untuk maju ke depan, meluruskan dan memperjuangkan dakwah ini maju. Jangan menyerempeti, jangan menghalang-halangi laju dakwah salafiyah ini. 5 poin ya Pak, yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Bertahkim kepada Alkitab Sunnah, bertanya kepada para ulama ahli sunnah, fokus untuk belajar ilmu agama, mencermati, mentadaburi ikhtilaf di kalangan para sahabat, mentadaburi dan memandang bagaimana kondisi umat Islam di tengah-tengah kita. Barakallahu fikum. Barakallahu ta'ala wa ba'd. Setelah itu, فَإِنَّا قَدْ نَظَرْنَا فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا أَهْلُ السُّنَّةِ الْمُعَاصِرُونَ. Sesungguhnya kami telah mencermati masalah-masalah yang diikhtilafkan oleh ahli sunnah masa kini. الَّذِينَ لَا يَخْتَلِفُونَ عَنْ هَوَى. Yaitu orang-orang yang tidak ikhtilaf karena hawa nafsu. La yakhtalifuna an hawa. Ada muhim. Menunjukkan apa yang dibawa sama Syekh dalam buku ini, ikhtilaf dalam masalah ilmiah. bukan ikhtilaf terkait dengan masalah hawa. Fawajadnaha tuqaribu 30 mas'alah. Kami dapati ternyata hampir 30 masalah ilmiah. Wawza'naha 'ala ikhwanina 'ala sunnah. Maka kami bagikan, kami bagi-bagi itu masalah kepada teman-teman kami ahlu sunnah. Yang guruna insyaallah la haditha bi asanidiha. Mereka menyebutkan insyaallah hadis dengan sanad-sanadnya. Wa yanuruna fi aqwali syurah. Lalu mereka melihat dan mencermati akwal penjelasan para pensyarah-pensyarah hadis fi fahmi hadhihi al-hadith untuk memahami hadis ini. Wa in ihtuyi ila nadharin fi kutubil fuqaha rahimahumullah, kalau dibutuhkan untuk melihat kitab-kitabnya para fuqaha rahimahumullah, nadhara fiha, dilihat buku tersebut. Wa ba'da intiha insyaallah, kalau sudah selesai insyaallah, sayunsyar, akan disebarkan fi risalatin saghira, pada risalah yang titis yang kecil. Ini masalah ilmiah ya, masalah ilmiah banyak diikhtilaf dalam sunnah. Ada 30 masalah dibagi oleh syekh di kalangan murid-muridnya yang mustafidin, yang mutamakkir bil ilm, suruh membahas. Kamu bahas masalah ini, bahas masalah ini, terus begitu. Kemudian masing-masing membahas dengan ilmiah, hadis bawakan dengan sanadnya, hadis bawakan dengan pemahaman yang benar, ini surah. Ketika butuh tarjih, tarjih, kira akhirnya begitu selesai, dibagi-bagikan kepada ahlus sunnah. Naam ya Allah. Wa rahimallahu ta'ala wa qad balaghani anna ahla sunnah, telah sampai berita kepada aku bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah alladzina yahumuhum amrul muslimin, yang betul-betul memperhatikan kondisi kaum muslimin, fi ghayati min asyauqi ila hadza, sangat merindukan ide seperti ini. Ini ide untuk membahas semua masalah yang diikhtilafkan selesai dan ilmiah dikumpulkan. Wakil ada insyaallah, dan pada tindakan seperti ini insyaallah qat'un qat'u al-sinatil haqidin 'ala ahli sunnah, memutus lesan-lesan orang-orang yang dengki kepada ahli sunnah, alladzina yakharuna minhum, yang melecehkan dan menghinakan ahli sunnah, wa yaqulun, dan mereka mengatakan innahum yakhtalifuna bi syai'in tafih, ahli sunnah itu ikhtilaf dalam perkara yang remeh. Wa yunafiruna anhum, lalu membuat umat lari dari ahli sunnah. Wa yanuzunahum bima laysa fihim, dan mencela ahli sunnah dengan perkara yang tidak ada pada ahli sunnah. Sya'nul mubtadi'ah wa dzawil ahwa, emang demikianlah kondisinya ahli bid'ah dan dzawil ahwa, fi kulli makanin wa zaman, di setiap tempat dan waktu, annahum yunafiruna 'ala ahli sunnah, mereka membuat umat lari dari ahli sunnah. Wa qasafa anhu Ibnu Qutaybah rahimahullah fi kitabih Ta'wil Mukhtalif al-Hadith al-Shay' al-Kathir min as-sukhriyah bi ahli sunnah. Ibnu Qutaybah membawakan dari ahli bid'ah tadi dalam bukunya itu Ta'wil Mukhtalif al-Hadith poin-poin yang sangat banyak bentuk pelecehan mereka terhadap ahli sunnah wal jamaah. Waqad nata min an-Nadham wa Abul Hudayl wa ghayruhuma min a'da'i sunnah, telah mati di Sinawan, telah mati Abul Hudayl dari kalangan Mu'tazilah ahli kalam, dan yang selain mereka dari kalangan musuh-musuh sunnah. Wa baqiyat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayda safiyah, dan terus ada sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam putih bersih, lam yadhurruha sufriyatuhum, tidak membahayakan sunnah tersebut, pelecehan-pelecehan mereka. Wa sayamutu a'da'u sunnah al-mu'asirun, dan akan mati nanti insyaallah musuh-musuh sunnah yang sekarang ini. Wa tabaqa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul akan terus ada. Li anna Allah tabamman bihifdhiha, karena Allah telah menjamin untuk menjaganya. Faqala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikra Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Wazikru, kata-kata zikru dalam ayat di atas, yashbrul kitab wa sunnah, mencakup al-kitab wa sunnah. Idhkirahuma wahyu min indillah, sebab kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'a. Ketahuilah aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisal itu bersamanya, yaitu sunnah. Maka Al-Qur'an wahyu, sunnah pun juga wahyu. Ketika Al-Qur'an dijaga, otomatis sunnah juga terjaga. Masya Allah. Nah, Evan, ini yang disampaikan sama Syekh rahimahullah. Di antara solusinya, Evan, semua masalah-masalah yang diikhtilafkan itu dikumpulkan. Masalah apa yang diikhtilafkan? Catat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Saya dengan Syekh tadi. Ah, 30. Sudah bahas. Itu ada klasifikasi. Cek. Yang cek siapa itu? Ya, para ulama, langsung kita. Cek. Oh, ini masalah pribadi. Ada muhim ya. Soalnya tidak masuk dalam agenda Bahtul Masail. Soalnya ini. Ya, ini masalah ilmiah, masuk. Ya, juga masalah ilmiah manhajiyah, masuk. Pribadi coret. Pribadi coret. Pribadi coret. Terus, ilmiah masuk. Coret. Tuh. Klasifikasi. Klasifikasi. Intinya kalau itu masalah pribadi tidak boleh dimunculkan di kalangan ahlu sunnah. Dari aku mantum yang punya masalah pribadi dan tidak pantas, tidak layak ahlu sunnah itu ikhtilaf karena masalah pribadi, apalagi ditampilkan di depan khalayak ramai, apalagi menggunakan nama dan slogan manhaj. Afwan, ingir. Diklasifikasi mana yang pribadi, minggir, mana yang ilmiah, dan segala macam. Sudah terkumpul semua masalah ilmiah, manhajiah, kalau ada, sudah dibahas. Ya, diserahkan kepada para ulama, baru itu dibahas. Lengkap ilmiah, qala Allah, qala Rasul, qala itu. Hada Allah. Dan ingat konsekuensinya, Evan. Apa tadi konsekuensinya? Sami'na wa ata'na. Setelah itu mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, sesuai dengan arahan-arahan para ulama. Kalau ternyata masalahnya ada yang salah yang benar, maka yang salah segera bertobat kepada Allah dan meminta maaf, selesai. Kalau masalahnya enggak sampai seperti itu, maka diselesaikan sebagaimana arahan-arahan para ulama tadi. Selesai. Semuanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan jiwa besar, dengan sikap rahmat, arif, hijab, untuk talabul haq mencari kebenaran, untuk menyatukan dakwah salafiyah dan segala macamnya. Katanya syekh di sini, wa'alaikum, upaya-upaya seperti itu bisa meredam fitnah dari luar. Belum mengatakan sih kita harus tahu ya ahli sunnah musuh-musuh dakwah al-mubtadi'ah wa ahlul ahwa yaskharuna bikum. Mereka itu melecehkan kalian, menghinakan kalian, mengolok-olok kalian. Oh, lihat ahli sunnah. Ribut sendiri. Tuh, coba lihat apa masalahnya. Syekh, perkara yang tidak bernilai sama sekali. Orang tahu itu. Apalagi ikhtilafnya itu dimasukkan di dunia maya. Masya Allah, semua orang memandangnya. Maka kemudian dibuka, diklik oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Wah, bersorak-sorai. Ahlus sunnah. Ya. Lanjut, ahlus sunnah. Fitnah lagi. Ya Allah. Fahami itu. Mereka tahu ikhtilaf kalian. mereka membalas istilah kalian. Dan ini tuh gak enak ya. Dan mereka mengolok-olok istilahnya kalian. Oh ya, harus senang istilah. Coba karena apa? Ribut jadwal taklim. Oh lihat, nah, ada sunnah istilah ribut itu. Lo kenapa ribut? Tuh ribut lahan dakwah. Tuh lihat itu. Tuh. Ya makanya. Tuh ada sunnah. Tuh kan istilah ribut kan? Kenapa? Urusan bisnis. Nah, yang ini jual harga murah, ini jual harga mahal. Nih lihat tuh. Ya apa ya? Kamu harus tahu itu. Upaya tadi, upaya untuk memutus lesan mereka tadi. Merdang fitnahnya Al-Hizbiyin Al-Hidah. Jangan sampai mengolah-olah Al-Hizbiyin. Pilah-pilah, pribadi, sihirkan. Ngir. Ilmiah, manhajiah. Terus dibahas tuntas dengan ilmiah. Kemudian selesai permasalahan. Langsung gitu. Allahumma musta'an. Dan itu perkara penting ini, ikhwan, yang itu mengharuskan baik-baik. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan ahlu sunnah itu seringkalinya menghalangi orang untuk menerima dakwah yang mulia. Satu poin ini yang itu harus pikirkan baik-baik. Ketika mendengarkan ustadznya berceramah, masya Allah, saya kagum dan saya mengakui kebenaran dakwah yang antum bawakan. Senang, bagus. Begitu masuk sedikit, wah, di dalamnya itu terdapat sekian banyak badai ikhtilaf. Loh, kok begini? Ya, gak jadi ya. Dan itu banyak. Ya, Pak. Itu banyak. Mundur. Loh, kenapa ya, Pak? Kalau gini caranya ya maaf. Baru saya masuk di depan pintu sudah masya Allah aroma khilaf sangat kental. Menghalangi orang dari hidayah, menghalangi orang dari jalan sunnah akibat ikhtilaf tadi. Itu banyak, entah yang baru atau yang setengah baru atau yang agak lama, banyak. Satu hal penting pula yang aku merasakan baik-baik para kawan itu. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan ahlu sunnah wal jamaah yusabbiqul futur fi katsir minan nas, menyebabkan banyak pihak langsung futur. Tahu itu? Kalau fakur dengan pak itu salah apa? Futur dengan pak loyo. Patah semangatnya. Patah semangatnya, dulu semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk mengkaji agama Allah, mengkaji sunnah, loyo sudah tidak. Bahasa kasarnya, daripada ribut ikhtilaf seperti ini, mending dagang. Jadi takjir, fulus banyak, enak. Tersibukkan, akhirnya dia menyingkir, karena dia jenuh, bosan dengan ikhtilaf yang ada. Menyibukkan diri dengan dunianya dan berhasil. Nah, dulu sama antum kere, nah sekarang antum seribut sudah jenuh dengan ikhlasnya antum, ikut dengan dunia sukses. Rumah saya sekarang bagus, mobilnya mewah, istri juga mau nambah dan segala macamnya sudah. Dan tidak mau diusir. Hati-hati yang seperti ini bisa-bisa menyimpang tanpa sadar ini. Jauh dari ilmu yang berbarang Allah itu. Tanya apa gak banyak? Banyak. Banyak. Dan itu saya katakan fenomena kebanyakan ikhwah di berbagai macam daerah. Loyo semangatnya. Usut punya usut di samping memang punya kesibukan yang lebih tinggi terkait dengan duniawiannya. Ternyata penyebab yang berikutnya ialah suntuk jenuh dengan ikhtilaf yang ada di dalam ahlu sunnah. Catat baik-baik ahlu sunnah. Ini semuanya dampak dari ikhtilaf. Maka tutup segera celah-celah yang ke arah sana, kosongin celah yang ada, yang bagus supaya kembali sorry, wah ikhwah kemudian bersemangat kembali untuk talabul ilm, untuk mengkaji agama Allah, untuk beramal, untuk berdakwah, memperjuangkan agama Allah yang mulia ini. La haula wa la quwwata illa billah. Hadza antum al-sawab ya. Yang dikatakan sisi manusia. Tayyib, saya lagi ikhwan membutuhkan jiwa besar, membutuhkan keikhlasan, kejujuran, ketulusan dalam dakwah. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi duniawi. Semuanya lillah wa fillah dalam perjuangan dakwah sunnah yang mulia ini. Baik, belum mengatakan di akhir nasihatnya ini. Masya Allah, jadi press gitu ya. Masya Allah. Oh, belum mengatakan sini. Hada, ini yang tersampaikan kepada beliau. Walasna nutalibu ahla sunnatil mu'asirin. Bukan berarti kita menuntut ahlu sunnah di zaman sekarang. Allah yakhtalifu bi sihhatil hadis wa tad'if. Tuntut jangan ikhtilaf dalam mensahihkan hadis atau mendhaifkannya. Enggak demikian maknanya. Wa Allah yakhtalifu bi dhalil adillah. Dan mereka tidak ikhtilaf dalam memahami dalil. Enggak demikian maknanya. Fa in hadha amrun qad ikhtalafa bihi salafuhum. Sebab ini perkara salaf mereka sendiri ikhtilaf terkait dengan tasbih, tawrih, terkait dengan pemahaman dalil. Bukan masalah istilah. Ya tidak mungkin kita mengatakan, jangan istilah ya. Tidak mungkin. Ya pasti ada istilah. Kama huwa ma'rufun min siratihim. Sebagaimana yang ma'ruf dari sirah mereka. Bukan boleh demikian. Tapi yang diinginkan, ikhtilaf-ikhtilaf yang muktabar seperti ini, jangan menyebabkan kalian ya ahli sunnah berpecah. Jangan menyebabkan anda ya ahli sunnah bermusuh-musuhan, bertikai, bertengkar, satu sama lain saling menghujat. Jangan seperti ini. Ikhtilaf-ikhtilaf normal sebagaimana salafun salih dalam bab tasdid atau dhaif dan dalam bab pemahaman dalil. Sebagaimana ulang-ulang disampaikan tadi. Balik talafal malaikatul kiram alaihimussalam. Bahkan para malaikat yang mulia menikhtilaf alaihimussalam. Qala Allah Ta'ala, qul huwa naba'un 'adzim antum 'anhu mu'ridun ma kana liya min 'ilmin bil mala'il a'la id yaqtasimun. Al mala'ul a'la itu para malaikat. Katakan wahai Nabi, itu adalah berita yang sangat besar. Kalian berpaling daripadanya. Aku yang memiliki ilmu tentang malaul a'la, tentang para malaikat yang yakhtasimun ketika mereka berikhtilaf tentang berita tersebut. Syahidnya pada kata-kata bil mala'il a'la yakhtasimun. Malaikat pun berikhtilaf. Wa qala Sulaiman wa Abu Dawud alaihi wassalam. Bahkan Nabi Allah Sulaiman menyelisihi bapaknya sendiri Nabi Allah Dawud alaihi wassalam. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. Pada ayat ini disebutkan dalam riwayat tentang kasus nyata yang terjadi pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, tentang ayat yang dibacakan ini ya kawan. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثمان صحيحين dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Dulu pada masa dahulu ada dua wanita yang membawa putranya masing-masing. Ma'ahuma ibnahuma, bersama mereka berdua putra mereka berdua. Ja'a dzibbu, tiba-tiba datang seekor serigala. Fadzahaba bibni ihdahuma, kemudian menggondol mengambil putra salah satu dari perempuan tadi. Faqalat sahibatuha, maka berkatalah sahibatuha, ibunya. Maka berkatalah teman perempuan tadi, salah satunya, inna ma dhahaba bibnik, serigala itu bunuh anak kamu. Wa qala al-ukhra, yang lain mengatakan inna ma dhahaba bibnik, unda anak kamu yang bunuh. Siapa yang bawa ini? Anak kamu. Gila. Kata hakama ila Dawuda, maka mereka berdua pun bertahkim, berhukum kepada Nabi Dawud. Faqadha bihi lil-kubra, Nabi Dawud pun memutuskan anak yang ada ketika itu milik perempuan yang lebih tua. Yang anak yang masih hidup itu milik yang lebih tua. Faqarajata ala Sulaiman ibn Dawud faakhbaratahu, lalu mereka berdua perempuan tadi Evan keluar menemui Nabi Allah Sulaiman bin Dawud dan memberitakan kasus ini. Faqala, maka berkata Nabi Sulaiman, atuni bisikin asyukuhu bainahuma. Dah gini aja, ambilkan pisau, datangkan pisau untuk saya, asyukuhu bainahuma. Aku akan belah dua untuk mereka berdua. Ini bayi masih hidup, tak belah dua, separuh untuk kamu, separuh untuk kamu, ya. Fakalat Sughra, maka wanita yang lebih muda, yang lebih kecil mengatakan, la taf'al yarhamukallah, jangan kamu kerjakan yarhamukallah, huwa ibnuha, dan itu putranya dia, jangan. Fakadha bihi Sughra, Nabi Sulaiman pun memutuskan anak itu milik perempuan yang masih muda ini. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, in sami'tu bisikinil la yawma idzin, aku tidak pernah mendengar kata-kata sikin dengan bahasa sikin, pisau, kecuali ketika itu. Wa ma kunna naqulu ila al-midyah, dulu kami hanya membahasakan dengan kalimat midyah. Apa kan midyah? Yaitu pisau. Sekarang menggunakan bahasa sikin. Ini akan menunjukkan kecerdasan Nabi Sulaiman. Beliau menggunakan apa namanya jiwa keibuan untuk mengetahui siapa ibu sebenarnya. Siapa ibu sebenarnya? Ibu tahu milik siapa sebenarnya? Yang namanya ibu, tidak akan rela anak ibu. Amin. Bagi dia, mending itu anak diasuh orang lain, tapi dia bisa menyaksikan anaknya masih hidup, daripada dibunuh di depan matanya. Kata-kata Rasulullah mengatakan, ambil pedang, ambil pisau, tak belah. Kalau itu bukan ibunya, bukan anaknya, dah boleh aja guys. Loh kenapa? Tidak ada ikatan batin. Harus mati sebabkan anak saya. Tapi kalau ibu kandungnya sendiri, itu goncang hebat. Tidak bakal dia rela dan riba dibunuh itu anak. Sudah, buat ibu lah. Itu punya dia, punya dia. Jangan. Itu punya dia. Itu namanya karain karinah, karinah yang menguatkan dalam qadha. Faqadha bihi as-sughra. Ini riwayat disebutkan oleh para ulama termasuk kecerdasan Nabi Allah Sulaiman. Ada sebuah kitab ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi, seingat saya banyak, rahimahullah, kitab yang berjudul haula wala quwwata illa billah. Saya punya bukunya di rumah, di mata apa pun. Kecil bukunya, ini menjelaskan tentang berita orang cerdas. Ada kitab yang namanya Al-Adhkiya, orang-orang cerdas. Ini ada, Ibnu Jauzi juga punya. Satu lagi ya, Pak. Ya Allah, ada kata-kata ziroh gitu ya, Pak. Lupa saya. Ini kumpulan kisah kecerdasan seorang spontanitas. Tapi betul. Dianya Nabi Sulaiman. Contoh kedua yang terkait dengan Nabi Sulaiman, yang terkait dengan cerdasnya beliau. Jadi ada laporan dilaporkan ada orang yang kehilangan barang berharga. Sehingga yang kehilangan itu betul-betul sangat terpukul sedih. Tapi tidak ketahuan siapa yang mencuri. Maka diumumkan Nabi Sulaiman, semuanya diminta untuk masuk ke dalam masjid. Nabi Sulaiman mau berbicara. Bicara semua. Ketika kumpul semua belum mengatakan, menceritakan, ada seorang yang baru kemudian kecurian, tahu-tahu tiba-tiba ada seorang yang masuk ke dalam masjid, apa namanya, orang yang masuk ke dalam masjid, pegang kepalanya, atau bagaimana ya, Pak? Semuanya diam. Sang maling tahu-tahu begini. Antasarik langsung. Kamu itu malingnya itu. Anggap dia. Itu sudah karina. Orang itu kalau mencuri, perasaan jiwanya takut ketahuan. Ya, Pak, ya? Takut ketahuan. Makanya dia kalau malah sembunyi. Tapi itu ada yang mengetahui satu dari mana sifatnya. Waktu ketahuan langsung otomatis bergerak sendiri tangan tadi itu. Begini. Lah kamu orang. Masya Allah. Itu yang cerdas Nabi Sulaimannya, bukan malingnya. Barakallah itu. Alhamdulillah. Artinya lewat di sini Nabi Sulaiman beda pendapat dengan bapaknya sendiri. Biasa. Sebab pemahaman sebuah kasus ikhtilaf dalam perkara ijtihad. Apakah Nabi Sulaiman ribut dengan bapaknya? Apakah Nabi Sulaiman berpecah dengan bapaknya? Saling bermusuhan dengan bapaknya? Hah? Tidak. Itulah ikhtilafnya para malaikat, ikhtilafnya para anbiya wal mursalin, istilah para sahabat dalam perkara dasar itu mereka sangat dewasa. Fahadhi nasihati li ikhwani fillah sunnah. Inilah nasihatku untuk saudaraku ahlu sunnah. Wa asalullah ta'ala lahum al-nasr wa taufiq. Dan saya memohon kepada Allah semoga mereka mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Intahina walhamdulillahirrahmanirrahim. Maka khulasahnya, ringkasannya ikhwan barakulahkum, titik rekam yang diinginkan adalah syekh dalam nasihatnya ini supaya ahli sunnah membuang jauh-jauh semua sebab yang menjadikan mereka berpecah, mereka berseteru, bermusuh-musuh. Dan harus dipahami, ikhtilaf di kalangan ahlu sunnah itu hanya dalam perkara perbedaan pendapat tentang dhaif sahihnya sebuah hadis atau masalah ilmiah pemahaman sebuah hadis. Ini tidak mungkin ikhtilaf dalam perkara manhaj. Kalau terjadi, maka pasti ada yang batil padanya. Ketika mereka ikhtilaf dalam perkara-perkara tadi, barakallahu fikum, maka tidak boleh terjadi furqah. Harus dewasa, satu sama lain harus saling memaklumi, bertoleransi dengan pendapatnya diwasa satunya lagi. Mencontoh bagaimana khilafnya para malaikat, khilafnya para nabi mursalin, khilafnya para sahabatul kiram, para ulama salihin, salafun salih. Sedemikian dewasa mereka berikhtilaf dengan tanpa ada permusuhan. Satu akidah, satu manhaj, satu visi, satu misi. Ikhtilaf normal dalam perkara pasti ikhwan barakallahu fikum. Ketika terjadi ikhtilaf dalam dua poin tadi, kok kemudian muncul perpecahan di kalangan salafiyin ahlus sunnah, permusuhan di antara mereka, maka satu dari kita sebab. Mungkin karena masing-masing orang goblok-goblok, orang jahil-jahil, wa imma ada dzabiyun dzaliman dengan tanpa hak, atau ada setan manusia dan jin sebagai penyusup-penyusup provokator yang memecah belah keutuhan mereka. Solusinya tahkim kita bersunnah, bertanya kepada para ulama, sibuk dengan belajar, mempelajari ikhtilafnya para sahabat, dan banyak proyek besar di tengah-tengah masyarakat yang berbentuk itu manusia yang lebih penting daripada ikhtilaf, ribut ikhtilaf dalam perkara dua poin tadi para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua menyatukan kalimat kita semuanya di atas sunnah, menjaga ukhuwah Islamiyah imaniyah kita di atas sunnah, sehingga insyaallah taala sunnah wal jamaah di kemudian hari semakin dewasa, semakin sadar, semakin bagus ke depan, saling mencinta, saling menyayangi, saling berukhuwah, meninggalkan semua asbab yang kita perpecahan di tengah mereka, satu padu memasukkan dakwah yang mulia ini dengan penuh keikhlasan, kejujuran, ketulusan, kebesaran hati, kebesaran jiwa, dengan hikmah, dengan rahmah, barakallahu fikum, menggarap sekian banyak proyek besar tengah-tengah masyarakat yang butuh dakwah yang mulia. Amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bishawab. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau terlalu mendalam, saya mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berjalan. Nah, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.